Pulo-pulo wis pecakku ya dek ya wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing hatimu. Aku dek, aja kuatir. Mana agak-agak kok ngaku merah, anjen sengaja, anjen dijarak. Aduh mas, sakit hatiku. Mas, ono kadal mangani roti, tanpa abu dal aja digondeli. Aku dek, aja digondeli. Aja tukon